Sebab tu saya sebut kepada sahabat-sahabat orang muda di dalam berpolitik khususnya dan macam-macam aliran, jangan berlebihan memuji orang politik. Setakat kita kata dia nak buat yang baik, mudah-mudahan insyaAllah. Tapi kadang-kadang mereka punya taksub ni hangit. Masa dia bermusuh dengan satu musuh orang politik ni, kita katalah pi baik sikit. Bukan baik apa, pi ambil gambar ke, kata baguslah dia ni, kata macam sikit saja, kita bukan puji dia keseluruhan. Bagus tambak tu jelah. Oh, dia punya marah. Ini semua kepentingan dunia. Oh, dahsyat. Ini semua tak guna, kawan ni segala balak main kat kita sebab ada satu gambar kita dengan kawan tu. Tak lama kemudian, dia apa tu pula pi kawan dengan kawan tu. Lepas tu kita kritik sikit kawan tu, seluruh bala tu mai kat kita pula. Hang bongok, tak tahu apa, dia ni lah paling bagus sekali. Baru 2 minggu lepas hang cakap lain. Jangan terpengaruh. Berpada-pada di dalam hal ini, kita sebut sebab tu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara yang pertengahan. Yang baik kita kata baik, yang tak baik kita kata saya tak setuju. Orang siasah, dia otak dia sebahagian mereka, sebahagianlah macam dia fikir. Bila kita kata bagus, dia kata tu teringin jawatan dia tu. Bila kita kata tak bagus, tu dia marah pasal tak dapat jawatan. Sebab otak dia, dia fikir kita macam dia. Pujian kita pada, sebab tu sederhana dalam hidup. Kalau kawan kita tu bagus, ahli politik ke, ahli organisasi apa ke, kita ikhlas, ya Allah, beri kedudukan yang baik pada dia. Kita minta doa kita untuk dia tanpa perlu kita beritahu dia. Semua pujian, pujian apa? Pujian kepada orang yang berjawatan. Pujian kepada siapa? Hatta pujian pada ulama. Berpada-pada. Wala nuzaki ahadan Allah. Jangan kita berlebih-lebih puji, melebihi Allah. Karena tak benar. Bukan salah memuji, boleh kita puji. Bagus orang ni, sahabat kita ni, tak kira lah orang politik ke apa, kerana dia macam ni, bab itu kita puji. Jangan kita buah markah satu-satu, dia ni semua bab bagus. Oh, lebih sangat tu kot. Lebih sangat. Hatta apa saja, manusia berubah, zaman berubah. Tetap, dan kita akan menyesal sebahagian daripada apa yang kita ungkapkan itu nanti. Hitler dalam buku dia Mein Kampf, dia kata seorang kalau umur 30, kurang dah 38 tahun, jangan cakap bab siasah ni, nanti dia menyesal. Tak tahulah Hitler ijtihad mana. Lagi ada potong ni, kata saya sokong Hitler pula. Saya cerita buku dia. Tetapi tuan-tuan, ahakku ma qala al-'abd, benda yang paling benar hamba kata. Yang ini khabar kepada ahakku ma, yakni ma alhamdu ahakku ma qala. Pujian itulah mubtada dah. Ya alhamdulillah. Pujian itulah yang paling benar apa yang hamba kata. Oleh kerana pujianlah yang paling benar, pujian pada Allah. Maka kita mulakan solat kita dengan alhamdulillahirabbil alamin.